Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kitab ke bawah coba sebenarnya. Ya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an lil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun adzim. Surat An-Nur ayat 23. Artasipun orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, muhsanat, orang terhormat, orang terjaga, masya Allah, lebih-lebih Aisyah radhiyallahu an, garwa tercantinanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh mboten karu-karuan. Al-ghafilat sing lali saka nglakoni maksiat ibadah tok dhateng Allah. Al-mukminat lagi, orang-orang perempuan sing mukmin terjaga dari perbuatan keji, terjaga dari maksiat, masya Allah. Kata mukminat, dadakan diyarmuna, ditutus enggak-enggak, inna lillah wa inna ila rajun. Bagaimana sanksinya? Lu'inu, maka mereka-mereka dilaknat dening Allah Ta'ala. Laknat cara Arab, cara jore dibono sangka rahmati Gusti Allah. Dilaknat termasuk iblis, dilaknat Allah Ta'ala. Termasuk setan, dilaknat dening Allah Ta'ala. Ya mereka-mereka. Ono ngene dunya dilaknat, ono akhirat dilaknat. Saterusé walahum adzabun adzim. Mereka-mereka yang menuduh orang-orang perempuan sing terhormat, lebih-lebih Aisyah radhiyallahu anha, garwa tercinta Kanjeng Nabi, mereka-mereka disediakan adab yang besar. Adab yang apa namanya? Adzim. Sing sangat sakit, sing sangat menggiriskan. Hati-hati, kapan besok ono ngene akhirat adzabun adzim. Amma ba'du. Para bapak, para sate, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil ingkang kula hormati, diktat yang Anda pegang ini ada 4-5 poin. Ada 5 poin yang khusus menerangkan keutamaan, kemuliaan dan derajat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, garwa tercintanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Sebab masya Allah, Aisyah itu dintekno kali wong-wong Syiah, luar biasa, dijek-jek, dihina, tek-tekan. Aisyah termasuk ahli neraka jahanam. Salah apa? Salah apa beliau itu, salah apa? Ini yang dibaca. Nanti insyaallah 5 nomor khusus untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Masyaallah luar biasa. Sini sing di VCD-ne Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Husain Askab niku wae ni sing di anteng cicin niku tebanan salah. Kenapa? Yasir Habib cicin cicin. Yasir Habib kan lho. Cicin lho. Yasir Habib ya Allah, bu bu. Kadek serbani tak kadek kedenin. Serbani tak kedenin, bu sak tempes kalipun rokok. Khinzir hajat menang. Sebab setengah saking alamat tondone wong Syiah yang menghina sebagai kanjeng Nabi itu ana njuno iku dadi khinzir, dadi celeng. Temenan. Kata itu menungso tuh hakikat celeng. Lewelir mati iku mocor 8 kitab. Wong Syiah sales mati dadi celeng kabeh temenan. Apa sebab kok mereka menjadi celeng? Ada 4 kejelekan celeng itu. Papat pak. Siji jelas najis muhullado. Jelas najis muhullado. Gak tambahan wis. Loro ya kok ono rupane. Gak ono rupane wis. Gak ono menungsa sama celeng. Gak ono nyoncrong masalah. Iku. Man kelocan ini. Kelocan ini. Kitab. Karomat jamu karomat al-awliya yang sering-sering dibaca dening Al-Habib Ahmad bin Husain Barokah Sekar. Jadi kejelekan dari celeng itu sak donya gak ada menungso sana kalau celeng ya ubru bertembak ngoten. 3 panjane celeng mesti nyerang kali menungso nyerang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh. 4 mboten enten tiyang sing ngimu celeng lek babi malu. Dadi konsumsi mereka celeng ini kadang-kadang ditembak bejapan tuh gak ri kok. Itulah kejelekan. Semakin kok sadene kelawacan iki, kelawacan iki. Rungokno. Kidengaken iki. Jami'u karomatil auliya juz awal halaman 71. Halaman 71 kelawacan iki. Fa inna Allah mongko sak temene Allah qad kasyafa teman-teman buka sapa Allah lahu maring pula ulama-ulama an bawatinihima sangka jerone atine wong loro wau enten pancen ulama pancen kiai pancen alim pancen tapi dalam hatinya itu iri hasad benci kali Abu Bakar kali Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ditutup-tutupi gak kira ono wong aku. Aku ibadah, aku sebuah masjid, aku serbanan, aku gamisan, aku sayyid abid, gak ono. Tapi Allah dibuka dening Allah Taala tahu. Banyak orang tahu wis tutup-tutup ono. Petung tutupan Allah Taala buka. An bawatinihima fi surati khinzir fi suratil hanaziro dengan rupa khinzir celeng yen apa wahia uti hanazir rungokno al alamah dadi tondo allati ja'alallahu lahu fi ahli hadzal mazhab dadi lek tiyane ku mazhab Syiah bagaimanapun uripe rupa celeng luwe-luwe mati rupa celeng. Mereka saya minta khususnya orang-orang si ambangil tobato kubung dan turun dadi celeng. Temenan di kitab Jami'u Karamatil Aulia juz 1 halaman 71 dikudi-kudi lebih-lebih kitab Sa'adatud Dharain selawat mengandung selawat. Wabeh wong si elek mati dadi celeng, dudun dadi celeng. Temenan. Walaupun gamisan serbanan innalillahi apa sebab niki. Sahabat semoyo ngono mulyane koyo ngono. Sahabat Kanjeng Nabi niku sembahyang sahabat sing dadi makmum, Kanjeng Nabi ndonga sahabat sing ngamini. Malam-malam Kanjeng Nabi ngidul berhenti dudun teko tanah ditampani dioser-oserno sahabat. Masya Allah, dikafir-kafir pak. lebih-lebih Aisyah radhiyallahu an sak peturun kali Kanjeng Nabi. Saben dino kepake Kanjeng Nabi, wajah Kanjeng Nabi mengandung masyaallah delok wajah talku. Sana enggak lumrah. Lek sampean maca kitab-kitab ya Allah Gusti, yen panjenengan kula nika donya mboten saged mangke Kanjeng Nabi, ben kula Kanjeng Nabi besok akhirat. Muga-muga kula niki saged ningali wajah Kanjeng Nabi. Ngoten pak ulama-ulama niku. Aisyah radhiyallahu anha tiap hari melihat wajah Kanjeng Nabi. Ayat bocor. Ayat bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul mu'minin Aisyah bintu Abu Bakr As-Siddiq At-Taimiyah. Tukna kunya. Ndidi jeneng sing digawe ambek Abu ambek Ummun itu namanya kunya. Enten ulama saking senenge kali Kanjeng Nabi. Anak 10 Muhammad kan 10 anak Muhammad kate. Ya apa le becakno anak Muhammad kabeh jenenge kunyae. Abu Su'ud, Abu Bakar, Abu Amr kunyae masuk. Menan yo ngono beso-beso. Anak 10 jenenge Muhammad kabeh. Abu Kasan, Abu Darda macam-macam kunya kudu dimasuk. Tukna Aisyah radhiyallahu anha bi ummi Abdullah. Dikunai ummi Abdullah, ponakane. Bibni ukhtiya, anak lanange dulur wedok Aisyah. Abdullah bin Zubair, ponakane jeneng Abdullah bin Zubair. Diarani ummu Abdullah. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Kanjeng Nabi garwa Aisyah radhiyallahu an, beliau sebelum hijrah teng Madinah. Berarti Kanjeng Nabi ngawini Aisyah di Mekah. Wonten ing Mekah. Wahia khale uta Kanjeng Nabi Aisyah iku bintu Sittin, Sinhiti Sinina. Beliau Aisyah radhiyallahu anha dikali Kanjeng Nabi masih umur 6 tahun. Aja bisa ngko 6 tahun iku wong joci panjenengan wong arep gede. Aten wae. Dikawin. Tapi Kanjeng Nabi niku nuwun sewu nggih. Lajeng dipun kumpuli niku Aisyah umur 9 tahun. Jadi dipun kawin Kanjeng Nabi Aisyah radhiyallahu anha niku umur 6 tahun ada wakila. Pinten niku wakila sab'un umur 7 tahun. Waktu ufiya anda Kanjeng Nabi seto meninggal Aisyah wahiyat ibnatu sama niya asrat asanatan. Kanjeng Nabi seto Aisyah radhiyallahu anha berumur 18 tahun. Niku iru niku umur 6 tahun itu di anu di terjemai liru niku kasihan sedikit ngelambun ini ya. Dua rongokna niki dua kanat adalah Aisyah asqahan bisa mutlakon. Kata-kata mutlak angel Pak. Jadi si Aisyah radhiyallahu anha niku pandai-pandainya perempuan siapa saja sudah termasuk sahabat wedok sing paling pinter Aisyah. Termasuk orang-orang Quraisy sing paling pinter Aisyah. Lebih-lebih manusia biasa tidak ada sing ngungkuli kepandaian Aisyah, tidak ada. Malah-malah umpomo pendapat Aisyah itu dibukukan dan dipelajari, tazhabnya bisa kita ikuti. Kata Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, termasuk madzhab Aisyah kalau ada kitabnya bisa. Sebab Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk mujtahid mutlak. Banyak beliau menimba ilmu langsung saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin selanjutnya ceritanya Aisyah bagaimana? Ya Allah, kula ni susah. Kula balik-balik kula jenenge kesek kula jadi setel sisi dine Yasir Habib ya Allah, masyaallah pun pergi ke opo. Jadi celeng tok bapane celeng iki menang. Bapak ini jelas, duing ya. Untuk kopi sing akeh apa kena kanca-kanca yo duwe. Sing dudu duit dituno. Kanat Afdhal Nisa adalah Aisyah lebih pandai pan perempuan mutlakan mutlak siapapun yang terpandai masalah agama lo nggih Aisyah radhiyallahu an. Wa habba zawj Rasulullah sallallahu alaihi dan lebih dicinta-cintanya garwane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi garwa 9 yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu an. Bayangkan. Cuma wa afdaluhunna al Khadijah sing mlebu utama Khadijah. Apa sebab satu istimewanya? Sebab Khadijah menurunkan putra. Putra termasuk Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kabeh para habib Said kabeh turunannya Fatimah radhiyallahu an dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karabajah niku. Supaya betul-betul dicamkan dalam hati masing-masing lho Bapak. Bahwa Aisyah adalah perempuan yang terpandai. Aisyah adalah garwa Kanjeng Nabi yang tersayang, tercinta. Harus Anda mencamkan. Oh, pro Yasir Habib, Aisyah di neraka jahanam. Salah apa? Salah apa? Nyolong apa nang kono? Ya Allah. Iki yang mengkaram iki. Ditelpon ambek wong jaringan aku jaringan Idrus Al-Jufri dari ya. Pokok siap menang. Menang wis. Jadi siapa menang? Ya jari aku dewi. Oh kau. Siap aku. Kalau di danau talah. Oleh. Pokok menang. Pokok menang. Tak pikir mengunduhi kue cacing. Cacing kati masih panasan. Kati mantang manting. Mantang manting. Kati makan aja ini. Pokok menang. Ayo dipikir. Si itu sudah ada. Sejak zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sudah ada. Ustaz Ahmad bin Husain menceritakan kilo kitab Subulus Salam juz 4. Kalau mau cuan gini Sa'idatul Sari juz 5 sudah ada. Loh, sejak dulu sudah ada. Kok saya bisa iki kok ngono-ngono ae? Karena betul-betul tidak mendapat ridho dari Gusti Allah. Umbo rido, insya Allah, moga rido. Wa amma zabadu, wa yadabu jufa'an, wa amma ma yang fa'unas, fa yang kusu fil ardi. Jelas sudah. Kemudian yang ketiga, niki lho, sing dadi alasan dan gini, kitab Ar-Riyadhul Mustathabah. Wa nazala, lan temurun ayat Quran, apa uzruha pembelai Siti Aisyah? Siti bela Allah Ta'ala. Bela ini gak main-main pembelai duduk menungso. Duduk Kanjeng Nabi Jibril langsung Allah Ta'ala. Wa bara'atu lam bebasna Aisyah. Min indillah. Songko ngersane Gusti Allah. Berarti adik-adik kula tinggal-tinggal ini pembelai adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi bara'atin qat'iyatin, di dalam pembebasan yang pasti yang tidak terbantahkan. Qat'iyah sudah pasti yang tidak bisa dibantah lagi. Wong pengeran Gusti Allah Ta'ala. Terusane, terusane iki lau tasakkaka fiha muslimun, termasuk ikut tuyul Yasir Habib iki. Ya gak mamang mengatakan sungguh-sungguh dia bahwa Aisyah terlahir neraka jahanam iku lau tasakkaka, kalau ada orang muslim ragu-ragu ya apa Aisyah ya kok cuma ngini kok ngini kok ngini ragu-ragu soro kafiron soro kafir meni delok ngono aja delok aku malah delok aku sampean ketularan ganteng gue bahaya jangan. Soro kafiran bil ijma, sepakatnya ulama. Sopo-sopo wong sing meragukan tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha, orang muslim itu menjadi kafir. Apa sebab? Jadi mau. Sebab dibela langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Summa tufi nabi. Ayo ana sing boten enten, Pak. Ayo kok dianu sini, monggo ngen-ngen iki dianu diterjemahkan kin. Summa tuwian Nabi sallallahu alaihi fi yaumiha. Kanjeng Nabi sedo tepat pada hari giliran nih Kanjeng Nabi datang dalam Aisyah. Kanjeng Nabi semacam adil, Pak. Karwane songo dikelilingi kabeh. Sejo nganggil lho. Ombange dibojo loro, rabi maneh telu. Ono sing sik njen sing wae. Wah, ndak kemana kono tok, sing loro sing siji loro gadhe parani. Oh besok iki krawuk ini tangane. Kon ben dibojo telu kok siji sing parani, krawuk kok. Kaki balai. Kadir. Dibojo telu siji loro telu. Ono sing ayu, para sing ayu tok sing loro telu siji loro kaya marani hati-hati. Krok krok krok ontek. Daging sampean. Iki jane mboten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terus dikelir. Kecuali si Sauda. Karena sudah tua. Pun Rasulullah giliran kula kalau mereka Aisyah mawon, kalau ridho, ridho, ridho, ridho. Sing penting kalau ni dapat kerana mana yang Aisyah enggak. Jadi giliran Sauda diberikan Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tepat pada hari giliran Aisyah kan jadi sedo. Tiap-tiap wahyu turun, niku waktu kan jenapi teng giliran Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan, bayang no ayo. Dipikir talah dipikir. Mosok kaya ngono kuliane Aisyah dadak nama ben roko iki masuk akal lah. Iki sing dadi sasaran dunia Aisyah kan Nabi, Pak. Temenan iku. Sing dadi sasaran bukan Aisyah, tapi mungkin Kanjeng Nabi iki lho. Sing dadi sasaran wong Yahudi jenenge Yasir Habib wong Yahudi pancene. Serbane tok gedhe sak gedhe sak sak tempe. Wong Yahudi niku. Saya berani tanggung jawab. Terus wa naubatiha lan giliran pada hari di rumahnya Aisyah dan gila Aisyah wafatat ruhuhu rohnya kan mati medal al-karimah roh semulyo bahwa fi hijriya waktu ini kan mati dan gede kamare Siti Aisyah yang pada hari ini detik ini kamarnya menjadi makamnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek sampean kepengin ro kamar Kanjeng Nabi niku. Pesan Kanjeng Nabi niku Madinah. Muga-muga haji kabeh. Amin nggih. Muga-muga liya taun liya wulan ya Allah, kanca-kanca ya Allah, khusus jamaah Masjid Baqi muga haji kabeh cek ro makam Kanjeng Nabi yaitu kamare Aisyah radhiyallahu anha. Wa baina hadratiha wa zakatiha pihak marani eteng ngene pangkon dengan Kanjeng Aisyah antarane jodone kali janguti diketengahken iki Kanjeng Nabi sedo niku eteng ngene sijer eteng ngene rangkul Aisyah radhiyallahu anha antara dodo kali janggut bayangaken buka pirahman ati Aisyah radhiyallahu anha betosiwa. Jadi ki, tiki sunat. Leng tenjang naza, kena banyu. Sunat, sunat. Lebih-lebih bagi zam-zam, kena banyu. Sunat. Ngapun, Abdurrahman masuk, waktu kan jemati naza, betosiwa sih, siwa ke, siwa. Lajeng siwa ni aku di mamah kali, Aisyah. Di mamah. Lajeng diserahkan ya Nabi. Berarti ludahnya Ishak campur dengan ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Niki. Wa dufina fi baitiya wa hujratiya. Kanjeng Nabi dimakamkan di kamar Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi ini sedo di pangkuannya Aisyah antara dada dengan apa niki jenenge? Janggut. Disiwaki wajah Allah rungok nanti ini sama simpen kitab ini Allah Ta'ala ngomong baina rikiya antarane ludahnya Isa warikilan rujak aja Nabi fi akhir juz'in bin ajza'i hayatihi. Jadi akhir kehidupan beliau Rasulullah, dah ludahnya Rasulullah campur dengan ludah Aisyah masuk dalam perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulyani rek malam Aisyah mulyani. Mulyani ya napa niki? Kala Aisyah. Aisyah cawe dawuh. Niku wae ana kitab Ar-Riyadul Mustathabah. Fi hadis sahabat sing nyritakno hadis Bukhari halaman 310. Semakin makna satu sari. Sarah Bukhari qala Aisyah radhiyallahu anha tuwfiyan nabi. Tuwfiyan nabi kanjeng Nabi sedo fi baiti ana griyong aku. Wa fi naubati giliraku. Baina sahri dodo ingsun wa nakhlan tenggorok aku. Wa jama'allahu baina riki wa rikihi. Kumpul ludahku mek lho kanjeng Nabi kumpul gilek kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho iki lho Pak, ayo dipikir. Kalau Aisyah itu mlebu neraka, berarti ludahnya Aisyah itu yang masuk di perutnya Rasulullah yang sangat neraka pisan. Ketarik kanjeng Nabi. Mungkin kanjeng Nabi kan keselamatan neraka. Mustahil. 1 juta kali mustahil, 1 juta kali mustahil. Tapi oleh Yasir Habib dia katakan Aisyah Ali Rako balikkan dahnya ludahnya Aisyah masuk dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya nopo kanya Nabi sare sa'amben sa'dipan sa'kasur kali Aisyah radhiyallahu anha satu rumah dengan Rasulullah. Masya Allah, luar biasa Pak. Dipikir, dipikir, tak dipikir. Untuk itu, saya yakin, si yakin, yakinnya. Bahwa orang-orang si asing mencaci maki sahabat. Khususnya Aisyah, radhiyallahu anha, celeng. Jelas, sis. Jelas, sis. Untuknya, ya jadi celeng, cuma rupa menungso. Besok akhirat, karena kuburan jadi celeng. Ikon temenan. Untuk ini sebelum mati, heh, wong-wong sing bangil tobat. Sebelum mati tobat. Wong dere dadi keleng. Itu kula sing ngomong, kanca-kanca lho, tong kitab. Diki critane diki. Qolat Aisyah dawuh, "Dakhala masuk Abdurrahman bin Abakar di siwakin betul siwak. Fal bo'ufan Nabi kajari selemah. Sudah lemah. Sekedar ada tenaga mau meninggal. Beliau wafat. Anhu kan Nabi. Wakotuhu tak jopo siwakin. Wamadoktuhu tak unyah. Suma sama itu tak siwakinnya Nabi. Bayan ini Mas Ali menerangkan. Ijam illahi ta'ala oleh Allah ta'ala ngumpulno baina rikin nabi wa rikiha. Dikumpulno antaranya ludahnya Rasulullah dengan ludahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wonten kitab Isadzabi juz 5 halaman 197. Lajeng sing sering diwaca kali Ustaz Munir Soheh tiap-tiap malam Ahad tengah bulan sekali adalah kitab Al-Ajibah Ad-Damiho, jawaban yang mematikan. Wa khaja Ibnu Hazmin bisnadi ila Isam bin Ammar rahmallahu ta'ala qala sami'tu Malik bin Anas radhiyallahu anhu, aku tau krungu Anas bin Malik udawung ini. Man sabba Aba Bakrin. Sopo-sopo wong sing sabba. Mencaci maki, sing miswi, sing mengolok-olok yang menuduh macam-macam Abu Bakar kafir murtad. Siapa jenengan niku? Pak Umar. Loro niku wis sing jadi saran mereka. Mengapa sebab? Sebab Masya Allah Pak, dua-duanya ini merupakan tonggak daripada perkembangan pertama agama Islam. Menjadi cara saiki menjadi jimate perkembangan agama Islam setelah Rasulullah. Nggih, Abu Bakar dan Umar. Untuk itu orang-orang Yahudi benci dipon-pon-polan kali Abu Bakar Umar. Kisah sekarang. Dikwau. Ono wong alim luru, masya alim luar biasa. Disikit no kebanjiran Umar Abu Umar disikit terus kanong roh, kaget wong roh. Tapi Allah Taala buka, kelu benci orang Abu Bakar Umar. Kau celeng. Tobat tak kau mau dulu tobat kau tadi celeng kan. Gitu tobat. Balik mas. Oh dulu tobat kau ni sih kalau mau celeng. Akhirnya tobat saya itu. Nungso, tadi menungso. Maka tobat jadi celeng. Senajan ulama, senajan kiai, senajan ustaz, Habib podo ae. Podo mawon pak. Kenapa? Man sabba Bakrin wa Umar curida kilit. Tapi terus sih, wa man sabba Aisyah kutila. Lek wong iku menghina Aisyah radhiyallahu an, karwa tercintai kanjeng Nabi, orang satu ranjang dengan Rasulullah, masya Allah. Malam-malam beliau Rasulullah sedo di pangkuan Aisyah, kok dibilo no, kok jadian rokok, paten no, kutila. Katanya Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Malik bah, Malik bin Anas. Malik bin Anas niki mazhab. Kila. Napa sebab kok letian niku misu-misui menghina, menuduh Aisyah kok terbunuh? Lima yuktalu bi Aisyah. Menghina Abu Bakar kadhe pateni, Umar mek dijerit tok. Lah wis pateni. Oh. Li anallah taala, karena Allah taala membela Aisyah. Yaqulu fi Aisyah, di dalam pembela Aisyah. Radhiyallahu anha. Ya idzukumullah anta udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin. Wong Islam, aku ngandani kon kabeh. Aku nuturi kon kabeh dari Allah Taala. Ojo balani mana kon iku menuduh Aisyah. Ojo diulangi mana kon iku menghina Aisyah. Ojo dipindo kon iku menghina Aisyah. Lek kon iku betul-betul orang mukmin, berarti wale lek sing menuduh ae wong kafir. Ngerti lho. Lek menghinae wong murtad niki. Pembelaane Allah taala datang Aisyah radhiyallahu anha. An-Nur ayat 17. Qala Malik, komentarnya Malik bin Anas nada Maliki, faman romaha. Faman mongko disoba wong iku romaha. Menuduh sapa manha ing Aisyah. Fakot khalafal Qur'an, berarti orang iku nulayen Al-Qur'an, berarti wong iku menurut gak percaya kali Qur'an, berarti orang itu menentang Qur'an. Al-Qur'an ini jadi kitab suci ini, kok ditentang? Kufur siapapun orangnya dengan alasan apapun, gak salah apa-apa. Ya apa ya serhaben iku. Panjenengan kok pikir-pikir ya saat Yasir anu jenenge Basir nggih. Di Inggris iku panjenengan kok bebas entek-entek anu. Zaman itu biyen enten Salman Rushdie nih, kepisan Salman Rushdie. Ya. Salman Rushdie gele guys man. Cuma ngarani Quran itu jadi ini ayat-ayat setan jadi nggih niku Salman Rushdie. Ana Inggris nggih. orang India. Ayat-ayat setan Quran jadi setan. Jadi wakna. Podoai. Jadi Salman ambek toyol iki ya sir kabeh podoai padha diuli. Masyaallah. Nang Inggris. Ngono waduh Iran. Hukum mati Salman. Sopo sing mati Salman? $1 juta. Pus. Padahal orang-orang Iran tuh jago nih mateni uang. Sampai hari ini sama saya utuh, saya urip, saya tegar. Itu mek kanggo propaganda orang siapa itu? Propaganda tua orang siapa? Begini-gini. Kalau badan kanan tu pada bukti ini, bukti tidak ada. Ngomong, isu isu mateni Salman sekian. Hadiahnya sekian hadiahnya. Padahal orang-orang Iran itu ahli, ahli materi uang loh. Tapi hari ini kok bisa terbunuh. Berarti niku mek omong kosong tok. Saya iki bagel ngoten padha ae, omong kosong tok. Masyaallah. Kula muni ngeten Pak, saking lorone ati kula. Aisyah radhiyallahu anha dihilang koyo ngoten dari ini. Kok kanca-kanca disisi dine ngono mbok lara weteng sampean. Untuk delok ngono. Itu kopi bare. Itu kopi. Ono sing toko-toko arek nom-nom itu dudu-dudu kabeh. Masyaallah, niki Pak. Jadi di Inggris itu main tempat orang itu. Diingu sing diingu. Perlu ne agama Islammu centek. Pemeluknya lo al Islamu ya'lu wala yu'la alai. Tidak bisa dikangkang, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa. Jadi agamanya Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada lagi sudah. Agama liyale itu agama itu nomor rempelan itu. Bagi siapa? Bagi semua umat Islam. Harus wajib berkiakan rikian. Tidak ada agama yang diridoni yang betul kecuali agama Islam. Dadana ana uang nodo Aisyah patut kholaf Al-Quran. Orang itu berarti tidak kenal dengan Al-Quran, tidak pernah cemil Quran, nuyan Quran. Terus waman kholaf Al-Quran putih lah. Lewong tidak pernah cemil Quran jadi pateni. Niki wana al-ajbal damiroh alhamdulillah. Tinggal 15 menit. Mari kita adakan dialog. Sebelum dialog dilaksanakan, kula maca kitab. Napa niku? Kitab Al-Jawahirul Lu'iyah wonten. Al-Bahjatun Nufus wonten. Wonten Sahih Bukhari wonten. Bagaimana masalah sedekah? Ternyata sedekah itu masya Allah luar biasa Pak. Tapi ingat Al-Mukarram Sebasir, para ustaz-ustaz ingat, sedekah tidak mesti dengan uang. Rungokno arep nom-nom calon-calon kiai-kiai niki, sedekah tidak mesti dengan uang. Sing paling utama sedekah dengan ilmu. Pulang loh, sebisa-bisanya. Pemberian mati gue loh. Lah kalau mati, kalau itu pulang jawab panggil. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata timbangil muncul calon-calon ulama kata ternyata alhamdulillah masih belum muncul, masih belum menampakkan diri. Mana kata si pulang? Oh pinter kape, alhamdulillah. Kapa? Lah gue tu kak kuat, aku mati kak kuat, masih banyak lumi. Akeh sing ganti lho cuma ganti masalah kesiari sapa kira-kira ngono lho. Mudah-mudahan beliau ini mudah-mudahan sedekah. Ternyata sedekah itu ada 4 keistimewaan. Siji iso njogo mlebu neraka. Loro bisa nolak belai. Telu bisa mengantarkan kita apa sudah hajati. papat iso meringankan waktu dicabut nyawa. Ya Allah sedekah rek. Kanjeng Nabi jawab ngeten, lungono. Hate sokes dawuh karo krungu. Ittaqun wa ittaqun nar. Qala Nabi sallam ittaqun nar walau bisikki tamrotin. Hei wong Islam kabeh. Kono dia min roko. Walaupun dengan separuh kurma. Sedako kaje duwe, ana kurma siji, parun kena sedako niki. Dene diterima Allah Taala. Waduh. Oh kula di ceramah niki lho, kula ceramah teng kula niki. Wis niki, kula jenenge niki. Karyo. Pandur jarene. Mantu sampean zukil malam Senin ngene. Lek wong lakoni apik titik sak atom iku diketok lho. Kalau nglakoni apik. Lelek kare iki lho bener elek. Dijujono iki separo kurma diterima selamat temen neraka. Walau bisiki tamrotin. Yang kedua, idfa'ul bala fis sadaqah. Idfa'ul bala fis sadaqah. Koniku tolan belai ambil sodako. Sebab sodako daf'ul balak. Sodako daf'ul balak. Kadang jember lopo kirim barang nyebut gae sodako disik mak aku lo jember mak nama sampean 10.000 mak dengan nama sodako selamat sampean selamat kadek entek dagangamu. Entek payu kan entek ilang ya entek dagangmu ilang ya entek bae. Temenan. Iki lho bojoku. Tak sedakon 20.000. Dongan aku ya. Bojomu iki ben gawe ya. Ya catat bojone. Oh, perjalanan selawat entek dagangane. Payu artine gak ilang ya. Sedakon. Yang ketiga, waduh. Wasta'in bihawa ijikum pusadakoh. Lek kon duwe hajat apa-apa. Hajat apa wis? Nom-nom iki. Senang ambil yeti rewedok ya. Iki apa carane iso hasil yeti tak lamar iki sedekah. Wele sedekah karo mertuane. Pak mertua sedekah. Pak entar aku insyaallah ngono kira-kira kira-kira. Kira-kira ngono kira-kira. Jadi insyaallah iki. Malam rebut tak balai dewan iki. Jadi sodako bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Yang terakhir, ngeten pak. Yang terakhir, nomor iku bisa meringankan sakaratul maut. Lepun dijabut nyawani Israel. Hatta idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Ya Allah, ketok rokoni. Ketok rokoni. Ya Allah kusi. Kula badhe mati kusi, mbok benjing kusi, lopo kok sedako. Berarti sedako bisa meringankan penderitaan sakaratul maut. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qorib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Donga telepa. Muga-muga kanca kabeh niki ahli sedekah kabeh. Muga-muga lancar nyambut gawe kabeh. Muga-muga dadi wong sing loman kabeh, terutama loman nang keluarga. Keluarga iki kadhe sedekah kuwi enak tok gejleng tok iso kenarek ya. Temenan iki. Mari tinggal 5 menit, mari kita dialog. Sementara kalau akhirnya ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman. Pengajian rutin jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah jatuh pada hari Ahad, hari Sabtu malam Ahad yang akan datang, bertempat di Musola Al Anwar, perapatan Kancil Mas. Mohon kehadiran dan partisipasinya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan keterangan dari Kiai tadi bahwasanya orang Syiah itu suka menghina Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam ajaran Syiah sebenarnya bukan hanya Siti Aisyah yang dia hina itu. Di sini dia di kitab Usulul Kafi jilid 1 bab Maulidnya hari lahirnya Musa Al-Kadhim, bahwasanya ibunya Musa Al-Kadhim, artinya istrinya Imam Ja'far As-Siddiq itu seorang budak, Ustaz. Jadi abahnya Imam Ja'far As-Siddiq itu berjalan membawa Imam Ja'far As-Siddiq yang muda itu ke pasar budak, Ustaz. Ceritakan panjang lebar di Usulul Kafi, Ustaz. Di pasar budak kita mengetahui sendiri bahwasanya auratul abad itu mabaina surah warubah, Ustaz. Antara pusar sampai lutut, artinya calon istri dari Ja'far As-Siddiq ini dilihat oleh orang semua banyak juga. Berarti kan mereka sudah menghina-hinakan imamnya sendiri. Soalnya imamnya sendiri itu dolek nang gini budak sih enggak, ini harganya sendiri, Ustaz. Saya bayangkan sendiri habaib di sini, Ustaz. Kulluhum, tidak ada yang mau sama khodaman. Tidak ada yang mau sama pembantunya sendiri. Nah ini imamnya, Ustaz, dibawa ke pasar budak. Ada ini di Usulul Kafi jilid 1 bab Maulidu Musa Al-Kadhim. Kalau mereka tidak percaya, boleh ke rumah nanti saya kasih kitabnya Usulul Kafi jilid 1 bab Maulidu Musa Al-Kadhim. Terima kasih. Terima kasih Ustadzuddin. Saya tidak mau fokuskan bahwa si itu menghina Aisyah, tidak kira. Semua sahabat dihina, dicaci mati. Kabeh sahabat murtad kabeh hari ini. Hanya 4. Si tetap Islam. Siji Abu Dzar Al-Ghifari. 2 Salman Al-Farisi. 3 apa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Ahmad bin Yasir, Samlami dan lain-lainnya. 4 ini tak juga. Lainnya murtad kabeh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nanti pada saatnya saya mau cerita tentang Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya apa iki? Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari pekan niru iki ya. Pada Abu Dzar dipuja-puja mereka. Islamnya luar biasa, soro Pak. Ditandang sak masjid. Ternyata di sini ada takiyah, atiyah at takiyah dini. Amalah takkan lagi nala. Iman yang kan enggak. Ya apa? Abi dari terang-terangan Islam ditandangi. Menih Islam terus mundur. Ternyata orang-orang Syiah semuja-muja abi dalam hari takiyah saja. No. Melok sopo. Lekam melok Yahudi. Melok sopo. Nanti pada saatnya nak saya tuduh bagaimana ceritanya Islam Abu Dzar Al-Ghifari. Wah, sudah masya Allah. Jadi Pak Udin, Ustaz Udin, saya tidak mengatakan bahwa saya itu benci umat. Tidak, semua sahabat dibenci kafe. Itu memang rekayasanya orang-orang Yahudi yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Nanti insya Allah malam berputur hanya ini. Tolong ini supaya jangan dihilangkan. Ya mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima allamtana wa alimna ma yang fa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amala mutakabala wa rizqan halalan dan nasi'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar wa adkhilna bi-rahmatika ya aziz ya ghafar ya mustatir ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Belum ngaji terang ngaji dengan ngaji utan terus kau popo. Bawa saya ngaji akeh maren ya.